sudah membaca pada sesi yang sebelum ini hadis riwayat hadis yang diriwayatkan di dalam bab ini itu tentang Isra wal Mi'raj. Dan setelah terangkan bahwa di dalam hadis muslim ini ada satu riwayat yang kira-kira bersalahan dengan riwayat-riwayat yang lain, itu riwayat daripada Syarik bin Abdillah. Di sana terdapat beberapa perkara yang berlainan dan bersalahan, dan ia telah ditegur oleh Imam Muslim yang memasukkan riwayatnya di dalam sahihnya. Beliau berkata waqad jama wa zada wa naqasa wa qaddama wa akhar. Dia telah menambah di sana, mengurangkan di sini, dan dia telah mendahulukan di sana dan membelakangkan di sini, menunjukkan kelemahan yang terdapat dalam riwayat tersebut. Dan antaranya adalah riwayat beliau bahawa kisah Isra' al-Mi'raj ini berlaku sebelum wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Dan sebuah hadis bahawa ia seolah-olah mengatakan bahawa Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan sedang beliau tidur. Dan ada pun riwayat-riwayat lain di mana kita dapati bahawa ada beberapa percanggahan tentang siapa yang ditemu pada oleh Rasulullah SAW di langit pertama, dua dan tiga dan sebagainya. Itu tidak beberapa ketara kerana kadang-kadang para perawi ini diriwayatkan mengikut makna saja, dia tidak mengikutkan tertib yang sebenarnya yang dia hafal. Itu tidak banyak kita katakan ketan terhadap hukum yang ada di dalam isi hadis ini. Dan kita telah terangkan walau bagaimanapun ada riwayat-riwayat seperti ini dalam Sahih Muslim, dia tidaklah mencacatkan buku Sahih Muslim ini, tidaklah menjadikan kitab ini tidak sahih lagi. Tetapi kalau kita lihat betul-betul, Imam Muslim ada riwayat lain yang sebenarnya adalah asal kepada kisah Isra' Mi'raj. Begitu juga kepada hadis-hadis lain yang bukan dalam bab ini, menunjukkan bahawa kalau ada pun beberapa kecanggahan di dalam riwayat-riwayat Sahih Muslim ini, dia adalah yang terpencil ataupun cabang saja, bukan daripada usul. Okay. Dan ringkas daripada riwayat dalam kisah Isra' Mi'raj ini bahawa Nabi SAW ada dua kali didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama bila waktu Nabi SAW masih kecil sedang bermain dengan anak-anak daripada susuan, daripada adik-adik susuannya, maka datang malaikat dan memotong badan beliau, dada beliau, dan mengeluarkan hatinya dan mencucinya dan sebagainya, sehinggalah anak-anak tersebut pulang berkata kepada ibu mereka, "Inna Muhammad qad qutil," Muhammad dah dibunuh. Dan ini berlaku ketika Nabi SAW masih dalam alam kanak-kanak lagi. Kemudian ada lagi satu pencucian hati Rasulullah SAW, iaitu apabila SAW dinaikkan ataupun dijalankan pada waktu malam, waktu Isra' dan Mi'raj. Dan disebutkan di situ bahawa dicuci hati Nabi SAW itu dengan bekas emas. Kalau tak silap saya ada ditulis di situ, dalam bekas emas dengan air zam-zam. Dan ada riwayat pun mengatakan dituang pula dengan sebuah bekas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Dan ini menunjukkan persediaan yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW sebelum menerima tugas yang besar itu, sebelum diangkat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis itu yang mengatakan menggunakan bekas emas, boleh tak kita gunakan bekas emas untuk letak air, untuk minum dan sebagainya? untuk syariat Muhammad SAW, boleh ke tidak? Boleh. Ha? Tak boleh. Nabi SAW telah larang dalam hadis yang masyhur. Kita buka kitab fikih dalam Al-Tahara je, kita akan jumpa bahawa SAW larang daripada menggunakan bekas daripada emas dan perak, kerana itu adalah bekas-bekas untuk orang kafir di dunia ini dan untuk kamu wahai orang yang beriman pada hari akhirat. Ini tak boleh, hukum yang haram. Tapi bagaimana ni malaikat pakai? Apa jawab ya? Malaikat pakai. Ha, jadi tak ada masalah. Malaikat pakai bukan hukum untuk kita. Sebab itu berkata Imam Nawawi, kalau kata yang jumpa dalam syarahnya, وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُوْهِمُ جَوَادَ اِسْتِعْمَالِ اِنَاءِ الزَّهَبَ. Jawab-jawab isti'mali inai zahabi lana. Dan dalam riwayat ini tidaklah ada di situ perkara yang boleh mewahamkan bolehnya menggunakan bekas daripada emas untuk kita, yani untuk kita orang Islam. Fa'inna hadha fi'lul malaikati wasti'maluhum walaysa bilazim an yakuna hukmuhum hukmana. Kerana ini adalah perbuatan malaikat dan penggunaan mereka, dan tidaklah melazimkan bahawa hukum untuk malaikat adalah hukum untuk kita. Itu jawapan yang pertama. Wali annahu kana awal al-amri qabla tahrimi Nabi sallallahu alaihi wasallam awami zahabi wal fiddah. Dan mungkin ini lagi jawapan kedua, bahawa ini adalah pada awal-awal syariat lagi, sebelum Nabi SAW mengharamkan menggunakan bekas daripada emas dan perak. Jadi sama ada memang di malaikat ini perbuatan tak masuk dalam syariat kita, yang kedua kemungkinan ini belum lagi diharamkan. Okay. Tetapi kalau dalam bekas itu ada emas, bukan kul emas 100%, ada campur-campur emas ataupun ada tembaga, ada campur-campur perak, boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Boleh, eh? Sebab Nabi SAW pernah bekas dia pecah, lalu ada isteri Nabi SAW yang tampalkan dengan apa? Dengan masa, dengan perak. Menunjukkan kalau sedikit kerana hajat dibolehkan, tapi kalau sepenuhnya emas dan perak tak boleh. Itu perbuatan orang-orang kafir. Tapi kalau saya banyak duit, boleh tak? Kalau orang-orang macam lain dari saya, tak boleh lah. Orang miskin, baik gunakan untuk benda-benda lain. Saya banyak sangat duit, boleh ke tak boleh? Jawabnya tetap, tetap tak boleh. Jadi itu perbuatan yang diharamkan. Dan sama ada dia mempunyai illah, dia mempunyai sebab, ataupun dia tak punya sebab, dia pembahasan lain. Ada kata dia mempunyai sebab kerana dia menyerupai orang kafir. Itu sebab yang paling bagus, menyerupai orang kafir. Sebab illah yang misalkan kata ini untuk mereka di dunia, tapi untuk kamu orang beriman di hari kiamat. Jadi meniru perbuatan orang kafir ini hukumnya haram. Dan satu lagi adalah dia membazir. Perbuatan yang membazir, okay. Itu juga mungkin kita boleh masukkan di dalam ilmah dibahaskan oleh ulama. Baik, kemudian dalam kisah itu juga kita dapati bahawa setelah Nabi SAW dikeluarkan daripada Nabi SAW gumpal daging ataupun darah, hati Nabi SAW dicuci dan sebagainya, dimasukkan kembali, ya? Dimasukkan kembali. Dan kata Anas bahawa aku pernah nampak bekas jahitnya di dadanya. Jadi boleh tak tengok dada orang? Ini pun disebutkan Imam Nawawi, dia berkata wa fi hadha dalilun ala jawazi nazari rajuli ila sadri rajuli wala khilaf fi jawazihi. Dalam ini ada dalil bahawa boleh melihat lelaki lihat kepada dada lelaki dan tak ada khilaf tentang bolehnya ini. Lepas tu dia masukkan lagi bab fikih, wa kadza yajuzu an yanzura ila ma fawqa turratihi wa tahta rukbatihi, dan begitu juga boleh dia melihat apa yang di atas lututnya dan di bawah lututnya. Illa an yanzura bi syahwa, melainkan dia tengok dengan syahwat. Pun tak boleh, atas lutut pun tak boleh, tak boleh kalah dengan syahwat. Bawah lutut pun tak boleh, tak boleh. Jadi mafhum daripada kata-kata ini, bahawa kalau bawah lutut memang tak boleh, syahwat ke tak syahwat. Atas lutut pun tak boleh, syahwat ke tak syahwat. Itulah dia mazhab Syafi'i berdasarkan hadis-hadis yang berikut tiga ini. Tentu kita tahu bahawa dia tidak berkenaan dengan apakah betul itu Allah ataupun tidak, ya. Tapi kalau dengan syahwat, Allah tetap urat, tetap haram. Jadi itu hukumnya tengok Olimpik ke, tengok pula World Cup ke dan sebagainya. Kemudian Imam Nawawi berkata lagi, فَإِنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَى كُلِّ آدَمِيٍّ إِلَّا الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ وَمَمْلُوكَتِهِ. Maka dengan itu, kerana haram melihat dengan syahwat kepada setiap manusia melainkan suami kepada isteri ataupun kepada hamba sahaya. Jadi tak kira apa pun tempat dia, kalau dengan syahwat, hukumnya tak boleh melainkan suami isteri dan hamba sahaya, eh? Hamba sahaya tak ada lagi, ya? Tapi kalau ada orang nak katakan anak dia hamba sahaya, tu dia punya pasal lah, eh? Yang dimiliki oleh tangan kanan, itu dia kata anak perempuan dia pun dari yang dia milik dengan tangan kanan. Alhamdulillah, untuk main-mainkan ayat-ayat Allah SWT. Untuk orang yang tak tahu dah salam, orang yang tahu dah di salam, boleh sampai kepada kesukuran. Baik, wakadha huma ilaihi, dan begitu juga kedua isteri, adisteri dan hamba sahaya juga boleh melihat kepadanya dengan syahwat. وإلا أن يكون المنظور إليه أمر دحتا الصورة, dan tak boleh yang dilihat itu adalah seorang budak yang cantik, budak lelaki yang cantik. فَإِنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَإِلَى وَجْهِهِ وَسَائِرِ بَدَنِهِ, maka sesungguhnya haram melihat kepadanya, kepada mukanya dan sekalian badannya. Ini siapa ni? Lelaki tengok lelaki, tetapi lelaki yang belum balik biasanya, belum tumbuh janggut lagi, yang mukanya cantik, macam lebih cantik daripada perempuan kadang-kadang. Dan ini diceritakan ratus tahun yang dahulu, dan sekarang kita dah lihat masalah ini dah menjadi jadi. Masalah dia adalah melihat, kerana di sana itu dalam manusia ni ada aja yang ganjil-ganjil dalam tabiatnya. Memang diciptakan oleh Allah SWT manusia ni lelaki suka kepada wanita, wanita juga kepada lelaki, tapi kadang-kadang ada yang ganjil. Baik, jadi banyak berlaku pada orang yang kita katakan kononnya baik dan sebagainya, seperti pagi-pagi ni semua dia beja-beja, dia tak boleh kahwin. Jadi akhirnya dia telah apa ni, mengumpulkan pada diri ini satu syariat yang susah. Sawa anca nak disyahwa atau dirayu lihat, kata Imam Nawawi, untuk amrat ni tak boleh lihat sama dengan syahwat ataupun bukan, melainkan an yakuna li hajatil bai'i wa syira wa taqdidi wa ta'lim wa nahwiha wallahu a'lam, melainkan kerana hajat nak jual beli dan sebagainya, ataupun untuk mengubat mengobati, ataupun untuk ajar mengajarkan taklim. Itu saja boleh. Jadi Anas bin Malik pernah lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah nampak bekas jahitan itu. Okay. Kita dah sampai pada riwayat yang mana? 263. 263. 263. Dah baca belum? Jadi berkata Imam Muslim 263 Wahadzatani Harmalatu bin Yahya As-Sujiri Qala akhbarana Wahdin Qala akhbarani Yunus An Ibn Shihabin An Anas Ibn Malikin Qal Kana Abu Zarr Yuhadithu Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Kurida Saqfu Bayti Wa Ana Bimakka. Kata Rasulullah SAW daripada Abu Zarr, telah dibuka bumbung rumahku ketika aku di Mekah. Jadi sekarang ceritanya di mana? Di masjid ke di rumah? Di rumah siapa? Rumah Rasulullah SAW. Bukan di masjid. Sebelum itu dia sedang tidur di dalam Masjidil Haram, kan? Ada tak ingat dua ayat sebelum ni? Sekarang kat mana pula ceritanya bermula? Di dalam rumah Rasulullah SAW. Rumah Rasulullah SAW sekarang dalam masjid ke luar masjid? Luar masjid. Kadang jadi di maktabah kan? Jadi library. Jadi dia tak pernah ada dalam masjid. Tetapi kata Allah SWT, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah menjalankan namanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram. Yang ini kita dapati pun daripada rumahnya. Apa faedah daripada hadis ini, yang riwayat ini dari rumah Rasulullah SAW? Bahawa mana-mana tempat dekat Mekah ni hukumnya semua macam Masjidil Haram. Apa hukum dekat Masjidil Haram? Salat di Masjidil Haram lebih baik daripada salat di lainnya banyak 100,000 kali salat, melainkan salat di Masjid Nabi. Jadi 100,000 dapat bukan hanya dalam masjid tetapi di luar masjid pun dapat. Sebab Allah katakan daripada Masjidil Haram, sedangkan itu bukannya daripada masjid. Yang datang yang dimulakan Isra itu adalah daripada rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluar di luar dunia. Sebab itu, kalau kita lihat mana hasil hadis, kita dapati bahawa Rasulullah Sallam akan buat haji. Bila dia buat haji itu, dia akan keluar daripada Mina itu pada hari Arafah itu, dia akan pergi ke Arafah. Betul? Tetapi sebelum dia pergi ke Arafah, naik dekat Bukit Arafah tu, dia akan pergi dekat satu tempat nama dia yang sekarang dah dalam masjid. Dalam masjid Arafah tu dia tanya Arafah salat zuhur dan asar secara jamak. Kemudian baru Rasulullah SAW lepas khutbah semuanya, baru dia masuk ke dalam Arafah. Dan tempat itu kata ulama masih dalam kota Mekah, masih lagi belum lagi masuk dalam Arafah. Jadi apa hikmahnya Nabi SAW salat yang zuhur dengan asar jamak itu dekat situ, bukan dekat dalam Arafah? Lepas tu baru dia masuk Arafah dan dihukum. Dia ada pergi naik apa ni, Bukit Arafah. Kata ulama, nak dapatkan pahala solat kat Masjidil Haram. Jadi apa saja yang dalam kota Mekah tu, dalam tanah haram tu, semuanya pahalanya macam dalam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Kita payah nak takut-takut orang kat Mekah tu, semayang kat mana tu, hotel mana pun semuanya dapat. Dan dekat sini kita dapati bahawa apa bezanya dalam masjid dapat. Saya tu masjid kan, sebagian dikelebihan dia tentu ada lah kan. Lagi dekat dengan Kaabah, lebih afdal. Jadi lepas tu dia nak semayang apa-apa pun, sunat ke apa semua, hotel semua dapat macam dekat Masjidil Haram. Kalau tidak, di sana tak akan solat kat situ, lepas tu masuk balik ke dalam Arafah. Jadi kalau orang masuk masjid sekarang, Masjid Namirah tu awak kena nampak yang hijau yang dekat situ tu awak tak boleh pergi. Itu semua masih kawasan tanah haram. Awak kena utuh kat situ, tak sah. Awak kena masuk kat dalam yang hijau, lepas tu masuk dalam itu tapi salatnya imam tu dekat situ. Dia menunjukkan kelebihan tanah Masjidil Haram dan orang dapat daripada hadis ini juga antaranya. Fakuriza tafu baiti wa ana di Makkah. Dibuka bumbung rumah aku ketika aku di Makkah. Tanazala Jibril sallallahu alaihi wasallam fa faraja sadri. Tuma ghasalahu min ma'i zamzam. Maka turunlah Jibril sallallahu alaihi wasallam dan dia membuka dadaku dan dia mencucinya dengan air zamzam. Tuma ja'a bi qatin min dhahabin mumtali'i hikmatan wa imana. Dan dia datang dengan satu bekal daripada emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Fa'akhradaha fi sadrihi fi sadri. Lalu dia tuangkan bekal itu ke dalam dadaku. Jadi dah masuk dalam dalam hikmah dan iman. Bagaimana hikmah dan iman boleh dituangkan ke dalam Allah alam. Tapi itu kurang-kurang yang kita tahu. Selepas dituang itu sama tak sebelum dengan sebelum dituang? Kita tahu bahawa ini tak sama. Jadi sekarang dah tuangkan hikmah dan iman, maka kedudukan Rasulullah SAW ketika ini, selepas ini, maka lebih lebih afdal. Tumma abbaqahu, kemudian dia tutup. Tumma akhadha bi yadi, dia ambil tanganku, fa'arada bi ila sama', dan dia naikkan aku ke langit. Falamma ji'na sama'a, falamma ji'na sama'a dunya, qala Jibril alaihi salatu wassalam li khadim as-sama'i dunya iftah. Lalu Jibril apabila sampai ke langit dunia, maka Jibril pun berkata kepada khadim, kepada penjaga langit dunia, buka. Qala man hadha, siapa ini? Qala hadha Jibril. Qala hal ma'aka ahadun, ada tak bersama kamu seseorang? Qala na'am, ma'iyya Muhammadun. Qala fa ursila ilayhi, apakah telah diutus? Qala na'am, fa fataha, dia pun membuka. Qala falamma alawna sama'a dunya, bila kami naik ke langit yang dunia, ke langit dunia ini, fa'idha rajulun an yaminihi asbidatun wa an yasarihi asbidatun. Qal fa'idha nazara qibala yaminihi dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Bila dia naik ke langit dunia ni, dia nampak seorang lelaki yang pada di bahagian kanannya ada benda gelap hitam, dan kat sebelah kiri pun ada benda gelap hitam. Nabi Ta'ala bersabda, apabila dia lihat lelaki yang kat jalan kat langit tu, lihat kat kanannya sahika, dia apa? Ketawa. Apabila dia lihat kat kiri dia tu, benda hitam kat kiri dia, dia nangis. Jadi apa benda yang dia nampak tu kat kanan dan kat kiri yang hitam tu? Kata ulama, kata Imam Nawawi, Azbilah ini ada beberapa pendapat. Pertama, dia adalah Nasab Bani. Dia adalah keturunan daripada anak cucu dia. Jadi dia nampak anak cucu dia sebelah kanan, dia ketawa, dan sebelah kiri dia nangis. Kata ulama, yang kat sebelah kanan tu adalah ahli surga yang bakal jadi surga. Dan sebelah kiri tu dia nampak ahli atau bakal ahli neraka, sebab itu dia menangis. Dan dalam ini menunjukkan sayangnya seorang ayah kepada anak-anaknya, walaupun dia tak pernah nampak pun. Tetapi itu adalah cara tabi'i pun. Dan Nabi Adam dah bakal kita semuanya, dia lihat orang yang masuk surga daripada anak cucunya, maka dia suka dan dia tahu, dan sebaliknya di sebelah kiri. Ada pendapat kedua tentang yang benda hitam tu yang dia nampak. Katanya dia adalah roh, roh daripada Bani Adam. Kalau roh pun tak jauh juga, kalau baca pun boleh juga. Cuma kita tahu bahawa banyak lagi anak cucu Adam yang belum diciptakan lagi pada malam Isra Mikraj. Jadi roh telah diciptakan ke, ataupun belum diciptakan? Jawab ya, sebelum badan diciptakan, mana ciptakan dulu manusia ni? Roh. Rohnya telah diciptakan dahulu sebelum badan yang diciptakan, dilahirkan dan sebagainya baru diciptakan. roh. Jadi sebab itu kita dapati bahawa dalam Al-Quran juga disebutkan tentang janji yang Allah SWT ambil daripada roh-roh anak cucu anak atau Nabi Adam AS. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan Tuhan kamu? Mereka itu kata bala, bahkan kami naik kereta dan sebagainya. Jadi kita pun ada ingat kita memang ada ni. Jawabnya ketika itu adalah pada ketika di alam alam roh, ketika di alam. Jadi untuk kita beriman tentang perkara ini, boleh saja kerana itu dan ilmu bahawa roh diciptakan sebelum jasad. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Faqal marhaban bin Nabi Salih wa ibn Salih." Qala qultu ya Jibril man hadha? Dia berkata, selamat datang kepada Nabi yang Salih dan kepada anak yang Salih, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam mengadu-adukan Nabi Muhammad SAW. Lalu berkata kepada Jibril, siapa ini? Qala hadha Adam alaihi salam. Wa hadhihi al-as'ilatu an yaminihi wa an shimalihi ismu banihi. Dan yang kanan dan yang kiri itu adalah daripada keturunan anak-anakmu. Fa ahlul yamini ahlul jannah wa al-as'ilatu allati an shimali ahlul nar. Maka yang sebelah kanan itu adalah di syurga dan sebelah kiri adalah ahli neraka. Jika nazar qibal yaminihi dhahika wa idza nazar qibal shimalihi bakka. Jika dia lihat ke kanan dia tahu dari kiri dia nangis. Itu tafsirannya ada dalam hadis. Qala thumma araja li Jibril hatta ata as-sama'a thaniya. Kemudian Jibril naikkan aku ke atas hingga aku sampai ke langit yang kedua. Faqala li khadim ya iftah. Qala faqala lahu khadim ha mithla ma qala khadim as-sama'i dunya. Kata dikatakan kepada penjaga langit kedua, bukalah. Maka yang penjaga itu pun berkata macam tadi juga, kemudian dibukakan tenis kitanya. Faqala anas bin Malik, tadi daripada Abu Zar, bukalah. Dan Abu Zar ini dapat daripada siapa? Maksud sanad dia, mungkin kita buat ada sanad, datang daripada Anas bin Malik. Jadi sahabat riwayat daripada sahabat. Anas bin Malik sahabat, Abu Zar pun sahabat. Yang tadi itu daripada Abu Zar, dia katakan daripada Abu Zar. Ini Anas pula kata, "Fadha sara anna wajada fi samawati Adam wa Idris wa Isa wa Musa wa Ibrahim sallallahu alaihi wa ajma'in." Maka dia menyebutkan bahawa Nabi SAW jumpa di langit-langit itu Adam, Idris, Isa, Musa, Ibrahim sallallahu alaihi wa ajma'in. "Walam yuzid kaifa manazuhum." Tetapi dia tidak menetapkan kat mana langit mana yang dia jumpa. Tapi orang-orang Nabi-Nabi ni semua ada. Tapi mana satu kat langit mana tak disebutkan secara tetap tepat. Fa'ira annahu zakara annahu qad wajada ma'adama alaih salamu fitama'i dunia wa Ibrahim fitama'i salika. Melainkan yang ada tu detail dia adalah Nabi Adam dekat langit dunia dan Nabi Ibrahim dekat langit yang ke-6. Dan ini muskil, sebab riwayat sebelum ni kalau kita ingat lagi, Nabi Ibrahim dekat langit kat mana? Langit ke-7. Tapi yang ini langit ke-6. Dalam banyak-banyak yang ditetapkan dua, yang satu tu okey lah, Nabi Adam kat langit pertama. Tapi yang kedua tu, Nabi Ibrahim kat langit ke-6 tu ada muskil. Jadi kena tarjihkan. Kalau di dua ayat ini kena tarjihkan. Dan tarjihnya adalah Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Qala falamma marra Jibril wa Rasulullah bi Idris sallallahu alaihi wa sallam marhaban min Nabi Salih wal akhi Salih. Qala thumma marra fa qultu la hadha fa qala hadha Idris. Kemudian Nabi SAW dan Jibril lalu berjumpa Idris. Lalu dia berkata, selamat datang kepada Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Kemudian aku berkata kepada, kemudian aku berlalu dan aku berkata, siapa ini? Yang pada Jibril lah. Dia kata ini adalah Jibril. Qala thumma marartu bi Musa alaihi salam, kemudian aku melalui Musa alaihi salam. Dan dia berkata, marhaban bin Nabi Salih wal akhi Salih. Selamat datang kepada Nabi Salih, Nabi yang Salih dan saudara yang Salih. Dia tanya siapa ini? Dia kata ini Musa. Kemudian dia lalu kepada Isa, sama juga. Dan dia lalu kepada Isa, Isa bin Maryam. Kemudian dia lalu berjumpa dengan Ibrahim alaihi salam dan dia berkata, selamat datang kepada Nabi yang soleh daripada anak yang soleh. Qala qultu man hadza? Qala hadza Ibrahim. Jadi kebanyakannya samalah, ini ada khilaf daripada sudut siapa yang kat langit yang kat mana. Ya. Putera saudara yang soleh. Putera saudara yang soleh. Yang akhir ini Ibrahim. Dia dekat situ dia kata anak yang soleh. Daripada anak yang soleh. Ibrahim ni soleh. Tapi sebelum itu putera yang soleh. Nabi Musa dengan Nabi Isa. Dia kata saudara. Tapi Ibrahim dengan Nabi Adam tu anak yang soleh. Itu kalau ikut Nabi ni lah. Berkata Qadhi Iyad rahimahullah dalam syarahnya, ini bercanggah. Yang mana ni? Yang Nabi Saleh dan saudara yang Saleh. Idris kata kepada Nabi Muhammad SAW, selamat datang kepada Nabi Saleh dan saudara yang Saleh. Ini bercanggah kepada apa yang dikatakan oleh ahli nasab dan ahli sejarah, bahawa Idris adalah bapa kepada bapa-bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita tengok apa tu yang kan ada pohon apa tu nasab keturunan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kat atas jumpa Idris kan. Tapi yang ini sekarang dia tak cakap daripada anak yang soleh, tapi dia kata saudara juga. Dan bahawa Idris itu adalah datuk yang paling tinggi untuk Nabi Nuh alaihi salam. Dan bahawa Nabi Nuh itu adalah anak kepada Lamak ibn Matush. Aku susah beri nama eh. Dia ada nama dekat itu. Yang penting Idris ni adalah datuk tinggi, bukan datuk yang pertama. Datuk yang pertama kata itu Nabi Nuh. Jadi mereka semua kata bahawa Idris ni, ibn Yaris bin Mahlaikil dan sebagainya ni, nama dia panjang sampai kepada Adam alaihi salam. Dan mereka tidak bersangka bahawa tentang tidak bersangka pendapat berkenaan dengan nama-nama ini yang kita dah katakan tadi adalah nama-nama dia. Cuma okay. Jadi jawabnya bahawa bapa-bapa di sini adalah Ibrahim dan Adam. Marhaban di Ibn Salih. Kita dapat tengok Nabi Adam dan Ibrahim kata anak yang salih. Idris kata saudara yang salih. Begitu juga Musa, Isa, Harun, Yusuf dan Yahya. Dan mereka ini semuanya bukanlah bapa-bapa. Bukanlah bapa-bapa. Musa, Isa, Harun, Yusuf, Yahya bukan bapa-bapa. Dan bapa-bapa maknanya bukan mereka tak ada anak eh? Tapi bukan daripada keturunan Rasulullah SAW. Jadi ini ada apa ni? Ada ni cara kita tinggalkan daripada masalah ni. Kita teruskan pada riwayat yang lain yang mungkin lebih penting insyaAllah. Qala Ibn Shihab wa akhbarani Ibn Hazmin أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج لي حتى ظهرت للمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. Jadi ini daripada riwayat Ibn Hazm Ibn Hazm pula kata Ibn Abbas dan Abu Habba Al-Ansari bahawa Rasulullah SAW telah berkata, kemudian aku diangkat naik sehinggalah aku sampai ke tempat, ke level yang aku boleh dengar padanya bunyi tulisan pena, bunyi pena tulis. Jadi di sini tambahan ini sahih. Jadi Nabi SAW naik sampai lepas Nabi Ibrahim, maknanya naik lagi lah sampai tempat yang boleh dengar pena sedang menulis. Tapi bukan satu, apalah maknanya banyak, banyak tel. Jadi berapa banyak ni tel yang ada kat sini? Ini pun masalah baik. Jadi jawabnya adalah Tarifan Aklam kat sini bunyi pena-pena ni lah, bukan pena yang Allah ceritakan, yang Allah suruh dia tulis tu. Tapi ini adalah pena-pena malaikat. Malaikat pun ada tulis lain juga. Yang pena lau mahfuz tu lain pula, yang ini pena-pena untuk malaikat. Jadi Nabi Taksa nampaknya diangkat dengan apa ni, begitu tinggi ya, menunjukkan kemuliaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi dah naik satu, dua, tiga, semua ada Nabi. Naik tujuh pun ada Nabi, itu Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad SAW tak stop kat langit tu, dia naik lagi satu atas ni. Sampai dengar bunyi pena. Maknanya siapa yang kedudukan paling tinggi, paling mulia di Allah SWT dalam ayat banyak Nabi tu, Nabi Muhammad SAW. Mereka pun tak sampai situ. Ada langit lagi? Jawabnya tak ada. Langit ada tujuh. Jadi yang ni pun bukan langit lah. Ni kira masih langit ketujuh tapi atas je. Tapi kira bukan langit baru. Kita katakan bukan langit baru. Sebab atas sekali pandangan ketujuh tu dah masuk kursi, lepas tu masuk alas dan sebagainya. Kemudian adakah dia alam ketuhanan? Dia bukan alam lagi. Alam ni pun kita alamin. Semua adalah makhluk Allah SWT. Lepas tu dah tak dipanggil di alam lagi. Panggil apa yang ada itu cuma Allah SWT je. Allah bukan alam. Alam ni maknanya adalah makhluk, makhluk Allah SWT. Segala makhluk, makhluk jin, baik, manusia, binatang ke apa semuanya, roh, semuanya masih alam. Sebab tu banyak dia alamin, banyak. Tapi Allah SWT bukan jenis alam. Dia pencipta semuanya. Jadi dia tak ada alam-alam ini. Jadi kira lepas makhluk semuanya, dah masuk Al-Khaliq. Kita tak nak cakap dia alam lah. Sama kalimat tu pun tak warik tentang alam Allah SWT. Kalau Allah SWT pun hidup dalam alam. Jadi alam tu hidup kat mana pula? Tak habis-habis. Kira macam Allah SWT dalam alam. Tak boleh kalau tak boleh dalam sesuatu. Subhanallah. Yang ada dalam semua tu makhluknya je. Dan kita kena ingat akidah kita macam mana pun tak boleh bersatu makhluk dengan Khalik. Alam apa pun tinggi macam mana pun dia tak boleh bersatu, bertemu, bersentuh dengan Allah SWT. Tak boleh. Kita teruskan riwayat seterusnya. Cuma ada sedikit faedah daripada surat hadis yang dalam riwayat Adam Sanat dia kata, berkata Ibn Syihab telah menceritakan kepada ku Ibn Hazm bahawa Ibn Abbas dan Abu Ansari. Sebenarnya Ibn Hazm dengar daripada Ibn Abbas saja, tapi Ibn Hazm dia tak dengar daripada Abu Habbah Al-Ansari. Jadi sebenarnya kat situ ada putus dalam tanah. Dan ini semua kalau orang akan dipasang dengan sahih Muslim, maknanya ada intikah putus dalam sahih Muslim. Tapi diorang terlupa nampak yang sambung dengan global, sambung ya. Tapi yang dekat dengan global tak sambung. Jadi satu sambung, satu tak sambung. Jadi kita amalkan, kita anggapkan bahawa yang tak sambung tu pun kita bersambung, bersambung juga dia punya datangnya. Ini antara ini kalau ada macam sikit-sikit punya macam problem masalah dalam sanad, dalam sahih Muslim, gini-gini je, tak ada apa-apa dengar. Daripada Ibn Abbas, daripada Rasulullah SAW, betul atau tak betul, bersambung, tak bersambung, bersambung. Kat situ apa riwayat dia, Nabi SAW naik sampai dia dengar bunyi pena. Terus lagi sanadnya, Qala Ibn Hazm wa Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, ini lagi masalah. Qala Ibn Hazm wa Anas bin Malik, Qala Rasulullah SAW. Ibn Hazm dengar Ibn Abbas, dia tak dengar daripada Rasulullah SAW. Ini pun ada terputus, dan ini dalam istilah namanya mursal. Mursal. Dia tak sebutkan sahabatnya, terus dia sebut Rasulullah SAW. Sedangkan dia tak lupa Rasulullah SAW ni mursal. Dan Anas bin Malik jumpa Rasulullah SAW tak? Lah. Jumpa dia, dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Balik-balik je, sambung juga. Tapi sikit aja kira katakan problem lah. Macam kenapa yang ini pun ada yang lemah ni, terputus ni, mursal ni. Jadi kalau kita jadikan dia anggap dia sebagai yang bersambung. Benda-benda macam ini harus diperhatikan Jadi katanya kalau Rasulullah SAW Fafaradallahu ala ummati khamsina salatan, maka Allah SWT telah mewajibkan atas umatku 50 salat. Ini yang dekat atas tu, yang tengah bunyi salam akhlam, tena-tena. Qala faraja'tu bidhalika hatta amurra bimusa. Maka aku kembali dengan 50 salat tu sampai aku jumpa dengan Musa. Lalu Musa berkata padaku, Maza faraba rabbuka ala ummatika, apakah yang telah diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Katanya, Qultu faraba alaihim 50 salat, dia telah mewajibkan atas mereka 50 salat. Jadi kita dah katakan tentang atas umatku, yang sebelum ni riwayat ke atasku, yang terakhirnya atasku. Kita dah terangkan kalau kewajipan atas Nabi SAW adalah kewajipan atas umatnya. Ini riwayatnya ada sikit macam kurang tepat. Qala li Musa alaihi salam, faraji rabbak fa inna ummataka latufiqu dhalik. Kata Musa kepadaku, kembalilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tak akan mampu menunaikannya. Qala faraja'tu rabbi fa wada'a sakraha. Aku pun pulang kepada Tuhanku, maka dia mengurangkan separuh daripadanya. Dari 50 jadi 25. Qala faraja'tu ila Musa alaihi salam fa akhbartu, aku pulang pergi kepada, sampai kepada Musa, aku beritahu padanya. Dia kata, balik semula kepada Tuhanmu kerana umat kau tidak akan mampu. Demikian qala faraja'tu rabbi fa qala ya khamsun wa ya khamsun, aku pun kembali kepada Tuhanku dan Tuhanku berfirman, dia 5 dan dia adalah 50. Jadi ini ringkas lah, bukannya apa-apa canggah-canggahan. Ini cuma ringkas saja. Jadi 5 tapi dia 50. 5 dalam perbuatan amalan fizikalnya, tapi 50 dengan dalam pahala. Itu adalah satu kelebihan yang Allah SWT berikan pada kita. La yubaddalul qawlu ladayya, Allah kata tidak akan diganti dan tidak akan berubah kata-kata di sisiku. Dah habis. Qala faraja'tu ila Musa, kembali kepada Musa dan dia berkata, pergi pula pada Tuhan kau. Dia 5 dah ni. Faqultu qadistahyaitu min rabbi, aku dah malu dengan Tuhan itu. Qala thumma talaqa bi Jibril hatta nafiya sidratal muntaha. Dah habis dapat salat tu, kemudian Jibril bawa aku naik sampai ke sidratul muntaha. Faghashiyaha alwanun la adri ma hiya, maka dia telah dipenuhi oleh warna-warni yang aku tidak tahu apa dia. Nak sebut, nak describe pun tak boleh warna dia macam mana. Kerana bukan ada dekat dunia. Sidratul Muntaha ni. Qala thumma udkhiltul jannata fa idza fiha janabirul lukhu. Cerita dia, kemudian aku dimasukkan ke dalam syurga dan aku tiba-tiba aku nampak ada dalamnya kubah-kubah daripada lukluk permata. Wa idza turabuhal misku, dan tanahnya, debunya adalah bau apa ni, wangian ni. Apa ni, kasturi. Kasturi ni kan dibuat daripada kelenjarnya binatang usul, minyak dia tu. Itu tu waktu masih kita ambil lah. Itu masih tak ada bangkai. Tahu kasturi macam mana dia ambil? Daripada kelenjar apa ni, apa dia panggil, daripada dia punya macam pakai tiap dia kampung tu, dia punya minyak, dia punya minyak wangi sangat. Ini macam-macam ni, hitam ni, putih, hijau lah, macam-macam ni tu ya. Ha? Dia ekstrak. Kalau pasal rusa, binatang yang halal dimakan boleh. Ada orang ambil daripada binatang lain lah, tak tahu pula eh. Macam mana kucing, kucing hutan apa tu, tak boleh lah kan ya. Sebab tu mahal, susah nak dapat. Jadi katanya bau dekat apa ni, debu ya, adalah bau apa ni, ni. Baik. Jadi ini riwayat yang lepas yang berikutnya berkenaan dengan apa ni, istirahatnya. Jadi dekat sini ada disebutkan yang seorang dimasukkan dalam syurga. Berkata Imam Nawawi yang kita mungkin boleh ambil lah, kenapa kita banyak dekat ni, ambil kita yang ni je. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأن الجنة في السماء والله أعلم. Dalam hadis ini ada dalil untuk mazhab Ahlus Sunnah bahawa syurga dan neraka itu diciptakan makhluk Allah, dan bahawa al-jannah syurga ini ada di mana? Di langit. Wallahu a'lam. Mazhab Ahlus Sunnah kita teruskan. Qala haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Ibn Abi Sa'id al-Qatada an Anas bin Malik la'annahu qala an Malik bin Qahqa'a rajulin min qawmihi qala Nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي. Apabila aku sedang di sisi rumah, tapi al-bayt maknanya Ka'bah, antara tidur dan jaga, ketika itu aku terdengar suara yang berkata, dan dia seorang daripada tiga laki-laki yang tengah-tengah. Lalu aku diambil dan aku di didatangi dan diambil. Fa utitu bi tawsin min zahabin fiha min ma'in min ma'i zamzam fa suriha sadri ila kaza wa kaza. Lalu didatangkan dengan sebuah pedang daripada emas yang ada dalamnya air zamzam, lalu dipotongnya dadaku hinggalah sekian-sekian tempat. Dia tunjukkan lah, tapi tak tahu macam mana. Dia tunjukkan macam mana potongnya dada Rasulullah SAW. Qala fatada faqultu lillazi ma'i ma ya'ni qala ila asfali batni. Fatada antara yang meriwayatkan Nabi ini, dalam tu kan ada fatada. Kalau awak dia tanya dia, aku berkata kepada orang yang sampaikan hadis ini, apa maksudnya ila kada-kada, sampai kat sini, sampai kat sini no. Orang periwayatkan dia tanya qala ila asfali batni, sampai bawah perutnya. Masya Allah, bukan sikit-sikit operation, sampai bawah perut, sampai perut daripada dia. patuh hingga kalbi bahwa tidak dimakikan sama. Lalu dikeluarkan hatiku dan dicuci dengan air zam-zam. Tumma uhidah makanahu. Kemudian dikembalikan ke tempatnya. Tumma khusya imanan wa hikmatan. Kemudian dituangkan dengan iman dan hikmah. Sama macam yang sebelum ini. Abu Ayat ini. Tumma ususu bidab batin yukalu labal murah. Kemudian didatangkan kepadaku dengan sebuah kenderaan dengan sebuah binatang yang dinamakan Al-Buraq. Fauqal himar wa duna al-baghi. Dia letak kek daripada keledai, bawah kek daripada baghal. Yaqa'u khatwuhu inda aqsa tartihi. Dia punya selangkah itu sampai tak akhir dia lihat pandangannya. Fahumiltu alaihi. Kemudian aku diangkatkan tunggang atasnya. Tumman talafna hatta ataina sama'at dunia. Kemudian kami pergi sampai kami naik langit ke dunia. Fahsar sahaja Jibrilu Sallallahu alaihi sallam. Maka qila man hala. Qala Jibril. Qila wa man ma'at. Qala Muhammadin sallam. Qila wa qadbuhika ilaih. Qala na'am. Qala fafataha lana. Jadi sama juga sampai ke langit dunia, Jibril minta bukakan pintu, tanyakan siapa itu Jibril, dia kata siapa yang bersama engkau, dia kata Muhammad. Tapi tak telah dia dibutuhkan, jawab ni dia, maka baru dibutuhkan. Lepas tu dikatakan, kali ini malaikat yang buka tu katakan kepada Nabi, marhaban bi wala ni'mal majidu jah. Selamat datang padanya dan sebaik-baik kedatanganlah dia telah datang. Mereka pun ada yang berikan apa ni aduan-aduan. Qala fa'atayna ala Adam alaihi salam wa saqa al-haditha bi qiffatihi wa dhakara. Kemudian aku nampak Adam alaihi salam dekat langit dunia dalam diceritakan hadisnya dengan qiffahnya. Dan disebutkan bahawa dia lihat kat langit dunia, langit kedua Isa wa Yahya. Dan dekat langit yang ketiga Yusuf, dekat langit keempat Idris, dekat langit kelima Harun sallallahu alaihi wasallam. Tumma intalaqna hatta ta'ayna ila sama'i tsalitha. Sampai kat langit enam pula sekarang. Fa'ataitu ala Musa alaihi salam fa'salamtu alaihi faqala marhaban bil akhi salih. Selamat datang kepada saudara yang salih. Salam najawal suhu baka. Ini riwayat tambahan. Apabila aku sampai padanya, dia menangis. Panuria ma yukika. Lalu ditanyakan, apakah yang buat kau menangis? Qala rabbi hadha gulamun ba'atsahu ba'li. Wahai Tuhanku, budak ini, gulam, engkau telah putuskan dia selepasku. Yadkhulu min ummatihi jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati. Telah masuk surga daripada umatnya lebih banyak daripada umatku. Itu sebab dia nangis. Sedangkan dia datang putuskan lepas Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa sedih. Jadi ini menunjukkan bahawa para anbiya ni nak sangat umatnya masuk syurga lagi banyak lagi banyak. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dalam cerita 70 ribu orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Mula-mula nampak lelaki lah. Nabi dia bawa satu orang, bawa tak dua orang. Lepas tu dia bawa ada nampak satu apa ni orang apa ni orang ramai. Saya ingatkan ni adalah umatku. Fazanan tu annahu ummati. Okey, ni umatku. Sekali kata bukan ni Musa punya. Dah banyak tu. Dari lepas tu baru datang yang Nabi Muhammad dia lagi banyak. Jadi sebenarnya Nabi-Nabi ni inginkan bahawa umatnya masuk dalam syurga. Qala thumma talaqna hatta intahayna ila as-sama'i as-sabi'ah fa ataitu ala Ibrahim wa qala fi hadith. Kemudian kami naik sampailah ke langit yang ketujuh, kami jumpa Ibrahim. Jadi kebanyakan riwayat kita Ibrahim AS dijumpa dengan Isa AS pada langit yang ketujuh, di langit yang ketujuh. Wa haddatha Nabiullah annahu ra'a arba'ata al-amin. Dan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan bahawa dia telah melihat empat batang sungai. Ya khudu min asliha nahrani zahirani wa nahrani batinani. Nampak empat batang sungai yang keluar daripada asalnya ada dua sungai yang zahir dan dua sungai yang batin. Tak cukup nampak empat sungai yang daripada asalnya ada dua yang zahir, dua yang batin. Fakultu ya Jibril, ma hadhil anhar, wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini? Qala amma nahrani batinani fa nahrani fil jannah. Adapun dua sungai yang batin ni yang tak nampak ni adalah dua sungai daripada syurga. Wa amma zahirani fa an-nil wal furat. Adapun dua yang nampak ni yang tinggi sikit ni adalah dua sungai, nama dia An-Nil, sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil dekat mana? Dengan Furat dekat Iraq. Jadi dua sungai ini sebenarnya nanti adalah dua sungai dekat dalam syurga. Dan ini ada dalam hadis lain. Tak ada masalah. Tumma rufi'a lil baitul ma'mur, kemudian diangkatkan untuk tu baitul ma'mur. Aku tanya Jibril, ma hadza? Aku tanya pada Jibril, apakah ini? Qala hadza baitul ma'mur. Yadkhulu kulla yawmin 70,000 malak. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma 'alayhim. Ini adalah baitul ma'mur kata Jibril. Masuk padanya dalamnya tiap hari 70,000 malaikat. Bila dah keluar daripada yang diletakkan kembali. Kemudian aku didatangi tuma uti tu bina aini ahaduhuma khamrun dan akharu labanun. Aku diberikan dua bekas. Di dalam salah satu daripadanya adalah arak dan bagi satu adalah susu. Fa'ru riba'a alaiya. Menyebutkan kepada aku fahtar pun labana. Tapi la asafta. Dilatakan kepada aku kau telah tepat pilihan. Akarallahu bika. Allah semoga Allah SWT memberikan ketepatan dengan kau. Ummatuka alal fitra. Ummat kau adalah dalam fitra. Summa furidat alaiya kulla yawmin khamsuna salat. Kemudian diwajibkan atasku setiap hari 50 salat. Summa zakara fitrataha ila akhirul hadis. Riwayat berikutnya kita tak baca lebih kurang sama. Yang selepas itu ada tambahan berkenaan dengan sifat Nabi-Nabi yang dirupa itu. Qala haddathana Muhammad bin Musanna wa bin Bashar. Qala bin Musanna. Qala haddathana Muhammad bin Ja'far. Qala haddathana Syu'bah an Qatada. Qala sami'tu Abul Aliyah yaqulu haddathani ibn ammi nabiyikum sallallahu alaihi wa sallam ya'ni ibn Abbas. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوعة. Jadi dengan riwayatnya daripada Ibn Abbas, bila diceritakan tentang hari atau kalam yang diikrakannya, dia berkata Musa itu Adam Tiwal. Adam maknanya kulit dia tu lebih kepada kemerah-merahan, nak masuk ke hitam. Tiwal tinggi orang. Kaan namu merijari syanu'a. Selalu dia daripada seorang lelaki daripada kabilah syanu'a tu nama kabilah. Ya. Susu harap dengan susu. Misalnya ha. Dalam hadis keluar daripada Al-Majid Al-Fa ini di waktunya jadi ini dekat langit lalu diberikan ini antara kemustiran di dalam riwayat. Memang ada adanya apa tu pembahasan berkenaan dengan riwayat-riwayatnya. Ini saya tak sempat nak bawakan sebenarnya. Tak ada orang tak yang kumpulkan ataupun teruskan usaha Syekh Al-Albani tu yang saya ceritakan kemarin, nak kumpulkan semua riwayat yang sahih tu dalam satu tempat, mengalah di satu hadis, macam satu kisah, satu peristiwa. Macam untuk yang sifat tu salah, itu kumpul-kumpulkan semua, awak tengok daripada dia takfir tu sampai habis takfir. Ini pun sebenarnya ada. Dan dibuat dari ini oleh seorang ulama' daripada Madinah. Kita kumpulkan semuanya. Ringkasnya, dia mentarjihkan bahawa Isra' ni, yang jalan malam daripada mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni, tak ada khilaf. Tak ada khilaf di kalangan ulama bahawa dia berlaku dengan jasad dan roh Rasulullah SAW. Kemudian berkenaan dengan Mi'raj, naik ke langit, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahawa dia tidak berlaku dengan jasad, tetapi dia berlaku dengan roh, ataupun dia berlaku dengan mimpi. Paling tepat dikatakan dalam mimpi. Dalil antaranya kata-kata Ibnu Hajar. Saya bawa tempat bawa yang di sini. Kata-kata Ibnu Hajar, وذهب بعضهم إلى أن الإسراء كان يقظة والمعراج كان في منام. Bahagian daripada ulama berpendapat bahawa Isra itu adalah dengan jaga, adapun mi'raj naik ke langit itu adalah dalam mimpi. Ataupun ada ikhtilaf tentang perkenaan dengan dia dalam mimpi ataupun dia dalam jaga. Maknanya mana? Yang mi'raj tu dia khilaf. Yang Isra tu pergi Masjidil Aqsa tak ada khilaf. Dan ni khasan bil mi'raj sahaja yang khilaf ni. La bil Isra, bukan untuk Isra. Isra semua kata dengan jasad dan roh. Walizalika, ni dalil. Walizalika lama akhbar bihi Quraisyan kazzabu. Sebab itu bila Nabi SAW khabarkan kepada Quraisy bahawa dia telah diisrafkan dan dimi'rajkan, mereka mendustakan fil isra. Mereka telah dustakan dalam isra saja berkenaan dengan isra. Wa taq'adu wuku'ahu wa lam yata'arradu lil mi'raj. Mereka dustakan tentang Isra' tu dan mereka tak sebut pun tentang Mi'raj. Padahal kalau dia orang nak dustakan, bukan Isra', Mi'raj dulu betulah. Kenapa Isra' yang dipertikaikan, kenapa Mi'raj tak dipertikaikan? Sebab zahirnya bahawa yang disebutkan sebagai mukjizat adalah yang Isra' tu. Kalau dah langit tu orang tak nak cerita. Tak. Itu tak ada mukjizatnya kat situ. Dan dia kata mereka tak ada masuk dalam yang dengan jasad dan roh. Dia masuk, dia berlaku sama ada dalam mimpi ataupun ada khilaflah. Sebenarnya ke Quraish tak tu ni tak pertikaikan berkenaan dengan Mi'raj, tapi pertikaikan tentang Isra. Kemudian Allah SWT dalam surah Isra juga menyebutkan Isra ni, dia tak sebutkan Mi'raj. Dan dia sebutkan Isra ni, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan. Tidaklah kami jadikan ru'ya, perlihatan engkau yang kami tunjukkan itu melainkan fitnah kepada mereka. Jadi kata ulama, kata Ibn Abbas mentafsirkan ayat itu bahawa ru'ya kat sini ru'ya yang dia lihat waktu Isra, bukan waktu ni, bukan waktu Mi'raj. Ini apa ada riwayat lain daripada hadisnya. Jadi kata Ibn Hajar, kalau waqa'an al-Mi'raj fil yaqadha lakana aglaw fil zikri falam yaqa' zikruhu fi hadal mawdih. Kalaulah Mi'raj tu berlaku secara yaqadha, secara jaga, tentulah dia dah disebutkan dalam ayat, kerana dia lebih besar lagi. dia punya cerita dia. Tetapi apabila tidak disebutkan di tempat ini, sedangkan keadaannya ajab, maka ini syaknihi ajab wa amrihi agrah, dan lebih pelik lagi minal isra, dikasih lebih banyak lagi peliknya, dalla ala annahu kana manama, menunjukkan bahawa dia berlaku secara dalam keadaan tidur dalam mimpi. Jadi kita lihat riwayat-riwayat yang banyak berbeza dan sebagainya ini semuanya boleh berlaku dalam mimpi tak? Dalam mimpi boleh 2-3 kali tak pun. Yang nampak pada manusia dan sebagainya, masuk syurga, masuk neraka ni semuanya, mana boleh nampak bila dekat dalam syurga, nampak itu dalam syurga, semua dalam mimpi. Nabi SAW banyak kali mimpi masuk syurga tu lah, berapa kali mimpi masuk neraka juga. Tapi mimpi bukan secara jadat. Allahu'alam. Dia ada riwayat banyak sebab kalau nak hanya ini je cara yang paling kita orang paling tepat lah, paling tepat untuk kompromikan riwayat-riwayat yang berbeza. Tapi kadang ulama kata berlaku ni lah, ni dua kali lah, Israq ni dua kali lah dan sebagainya, itu lagi jadi complicated, tak dapat jawab. Jadi jawapan yang paling tepat kata Israq saja ya, dalam keadaan roh dan jasad ni rasnya tidak. Kita kena ingat yang itu tak ada khilaf kan? Yang Israq tak ada khilaf. Tapi orang yang sebagai mufasir ni, dua-dua dia khilaf. Yang Israq pun katanya tak jadi juga dengan jasad. Ini menikah mustajilah dan sebagainya. Jadi sebab itu ada masalah sikit tentang apa ni, riwayat apa tu diberikan pilihan dekat mana. Tapi yang ini masih boleh dijawab lagi. Mula-mula dekat Israq, dekat apa, jadi maklis diberikan ya. Yang ini bila nak naik dan kadangnya diberikan lagi, tetamu datang diberikan lah. Tak ada masalah tu, masih boleh jawab lagi dua kali. Tapi dah disebut pilihan yang tepat. Itu dia lah. Itu cara-cara kemungkinan. Kemungkinan yang ada lagi. Itu ataupun ini, dia tidak mencacatkan peristiwa Isra' al-Mi'raj. Dia memang benar berlaku. Waktu Isra' tu tak ada tentang apa tu namanya, Salat waktu Mi'raj pun ada bukti lah. Ada pernah ditanya bagaimana kalau Nabi tu tak pendapat ke atas. Jadi saya tanya, saya cakap, kalau Allah dah cakap menjemput siapa sahaja mahul, jadi ada perkara yang tak, kalau yang macam itu, pertanyaan-pertanyaan yang macam itu tak masuk kat dalam bab raib ni. Ini bab raib tak masuk. Macam mana dia jumpa Nabi tu, Nabi ni, macam mana dia masuk tu, masuk ni. Kalau betul, boleh je Allah SWT nak berikan, tak ada masalah. Kan? Tak ada apa pun nak. Cuma mereka lihat bukan dia sebut itu, mereka lihat macam mana dalam riwayat dengan riwayat, bukan riwayat dengan akal fikiran. Dalam riwayat macam ni, kenapa dia macam ni? Baru diorang ada masalah. Bukan kenapa boleh, macam mana boleh naik nanti dah auto speed, dah panas kan nanti, tak boleh langit matahari. Itu lain kan? Itu tak boleh kita tanya macam itu. Tapi riwayat kata gini, riwayat kata Nabi-Nabi semua dekat kubur-kubur mereka ni disolun bayang. Tapi dia nampak dekat langit pula. Jadi mereka lihat kecanggahan antara hadis dengan hadis, riwayat dengan riwayat, bukan riwayat dengan akal. Riwayat akal dia tolak di akal tu macam itu. Dan kadang-kadang seperti macam mana boleh kat syurga dia nampak kurang, nampak rasa dan kita tahu azab semua mula lepas hari kiamat dia nampak. Itu riwayat dengan riwayat, bukan riwayat dengan akal. Dan macam mana pun dia tetap ada silap. Jadi kita kena faham tak? Tidak, dia pun ada silap. Ada orang yang kumpulkan riwayat-riwayatnya, mereka satu ke satu ni semuanya dia boleh dapat. Kalau kemarin saya katakan jenazahnya dia naik dengan apa tu, jasad dan roh tu terdapat juga. Terdapat semua masalah kali ini. mari kata dua kali dia berlaku. Ini yang saya baca daripada komite Sabu ni, terutama daripada Madinah. Dia kumpulkan dia kata sekali juga berlaku cuma Isra Mikraj yang berlaku. Okay. Yang tentang putung dada tu memang berlaku dua kali. Ha, berlaku dua kali. Satu pada waktu Sabu lah, satu lagi pada waktu Isra. Teruskan. Jadi disebutkan Nabi Musa itu Adam Siwal. Tinggi dan dia seolah-olah daripada lelaki, daripada Fadilah Syanu'ah. Mereka daripada dunia pembahasan, kita bayangkan. Kemudian waqala Isa Ja'dun Marbu'an. Adapun Isa, dia mempunyai rambut yang hitam dan dia marbu'. Apa terima dia? Ha? Rinting. Rinting. Rinting eh? Marbu'. Ya. Yeah. Tubuh sedang Ja'dun tu yang rinting. Hitam, Ja'd, marbu'. Kemudian disebutkan wazakara malikan khazina jahannam wazakara dajjal. Dan disebutkan tentang malik, iaitu malaikat penjaganya tentang jahannam. Dan disebutkan tentang dajjal. Ini riwayat dari mana? Kemudian riwayat berikutnya walahat suhadatana abdul bin Umayyah قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا الشيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم من عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم مرهوع الخلق إلى الحضرة والبياض ثبت الرأس وأولي ملكا خازن النار والدجال في آيات أرهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. Maksudnya berkata Rasulullah SAW, aku telah sampai pada malam Isra itu pada Musa bin Imran. Musa alaihi salam, Ibn Imran nama penuhnya. Berkata sama juga Rajulat Adam Tuwal. Adam Tuwal tinggi dan badan tegap eh. Dan dia punya kulit Adam tu kemerah-merahan dan hitam. Kalau dia berlaku orang dengan Fadilah Syarumah dan aku nampak Isa, kamu juga marbu al-khalqi, pertengahan apa ni bentuk badannya dan kulitnya ilal khumrati wal biyad, kepada merah dan putih. Nabi Isa lebih kepada putih sikit. Sabitar Rafi, yakni dia rambutnya panjang, rambutnya turun gitulah, straight, turun begitu, mustahil lagi kasih kasar tu, tak ada potong-potong lah, turun jadi gitu. Itu Nabi Anika. Kita ada terjemahan itu, kita dalam kita. Tidak ikan, lurus lah. Nah, lama dia lurus. Dia opposite itu Ja'dun tadi. Nabi Isa. Jadi disifatkan semua Nabi ni. Cuma ada tambahan sini je. Dia jumpa Malik. Malik nama eh? Nama malaikat penjaga api neraka. Dajjal pun disebutkan. Jadi nampak Dajjal ketika Isra Mikraj juga. Dan dia katakan Allah SWT dalam firman-Nya, "Fala takun fi miryatin min liqa'i." Dan janganlah engkau ragu-ragu tentang bertemu dengannya. Kan ada dalam surat Sajdah, "Lafa'atainamu, lafa'atainamu, kitabah, kalah satu Ini yatim ni lebih. Kami dah berikan muka kita. Maka janganlah kau, Muhammad, ragu-ragu tentang bertemu dengannya. Ha, ini dia lah, bertemu dengannya mana dia? Ni, kafirannya adalah jumpa dia waktu di kaum Mekah. Itulah kafir daripada pasal ada. Salah satu orang perawi dia lah. Habis ini. Okay. Hadis berikutnya adakala Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal syekh kepada Imam Muslim. Kita nampak nama Ahmad bin Hanbal. Wa Turayj bin Yunus Yunus qala hadatsana Husayn qala akhbarana Daud bin Abi Hind an Abi Al-Aliyah an Abbas anna Rasulullah SAW alaihi wasallam marra bi wadin azraq faqala ay wadin hadha فقالوا هذا وادي الأزرق. Nabi SAW lalu di hadapan wadi al-Azraq, lalu dia bertanya, ini wadi apa ni? Lalu mereka mengatakan ini wadi al-Azraq. Jadi bukan waktu Isra Mi'raj, ini waktu lain. Qala ka'anni anzuru ila Musa alaihi salam habitan min as-saniyah wa lahu ju'arun ila Allah bil-kalbiyah. Dan saya pernah jalan dengan sahabat-sahabatnya Safar. Lalu-lalu dekat wadi, dia tanya ni wadi apa ni, wadi al-Azraq. Lalu Nabi SAW kata, seolah-olah aku ingat lagi macam aku lihat Musa AS yang turun daripada saninya, saya lepas tinggi ya. Walahu ju'arun, dan dia mempunyai suara yang kuat, sedang bertalbiah kepada Allah SWT. Ini sedang buat hal semua. Ini semua cara-cara tak disebutkan, tapi ada juga yang kadang nampak waktu dia Isra Mi'raj ataupun dalam mimpinya lah. Ini antara dua dalam mimpi. Semua Nabi-Nabi ni pun pernah buat haji. Jadi dalam turun antara yang muncul turun kat wadi ni. Dan sunnah ni ada talbiah dengan suara yang kuat. Nabi Musa dengan suara kuat bertalbiah kepada Allah SWT. Jadi boleh tak sikit kuat-kuat? Jawabnya apa? Boleh. Mungkin yang disunatkan kuat-kuat, memang kuat-kuat. Tapi masalahnya, orang kita ni, mungkin yang disunat kuat-kuat, takbir, talbiyah, ikhlasan. Yang tak disuruh kuat-kuat, dia kuat-kuat. Jadi dia semua datang. Kita dah fikir jemaah ini macam gitu dengan gini, dia dah jadi lain pula. Jadi kita dapat tahu bahawa Ahli Sunnah tu dia buat ibadah, dia stop dulu, tengok ada dalil, baru dia gerak, baru dia buat. Tak ada, dia tak buat. Kita macam itu buat dia. Jadi kalau majlis-majlis zikir ni semuanya, kita kena lihat. Kalau talbiyah ramai-ramai, okey. Kalau nak kuat-kuat tu pun boleh, tak ada. Kalau kita takbir ramai-ramai, boleh. Okey, kita teruskan. Tumma ata ala taniya fi harsha. Kemudian dia datang kepada satu tempat tinggi yang namanya harsha. Fakala ayu taniya fin hadhi. Qalu taniya tu harsha. Dia tanya, ini tempat apa ni? Taniya apa ni? Kita ada taniya tu wada' dan sebagainya kan ada. Kat Madinah ada taniya al-wada'. Ini namanya taniya harsha. Jadi Nabi SAW pun berkata, Ha'ani anzuru ila Yunus ibn Matta alaihi salam ala naqatin hamra'a jahdatin alaihi jubbatun min khur ifram naqatihi khulbah wa huwa mulabhi. Kalau kata, seolah-olah aku sedang melihat sekarang ni dekat wadi ni Yunus bin Matta. Jadi Yunus alaihi salam atas untanya yang merah jahdatin yang gemuk eh. Sejak daging tu dagingnya banyak, dan dia sedang memakai jubah daripada sof. Sebenarnya ini pakaian zaman dulu lah, daripada sof. Yang ni pakai ihram. Pakaian apa ni? Biasa ke pakaian ihram? Pakaian ihram. Sebab tu lepas tu Nabi kata utah kita munafati khulbah, tali utahnya tu adalah khulbah. Sabuk Ya. Wahua lulap ini, dan dia sedang apa tu kat kaunter dia dekat wadi ni, dia sedang bertalbiah. Talbiah itu. Jadi kalau orang lain mungkin ingatkan pakai baju topi ni lah, ni lah topi ni. Haa. Yang boleh buat topi. Tapi kita katakan, tengok dulu, cek. Oh, ni talbiah-talbiah ni buat haji je lah pakai macam ni. Lagi pun ni syariat siapa orang kata dah kita ni. قال ابن حنبل في حديثه قال حسين يعني بنساء sabar betul lah kita apa ni macam daun-daun kering gitu lah kudungnya tali gitu. Jadi kita dapat ini semua tambahan daripada kisah Isra' wal Mi'raj. Nanti saya nampak ni semua. Wa haddathani Muhammad bin Musanna qala haddathana Ibn Abi Adi an Dawud an Abi Al-Aliyah an Abi Al-Aliyah fi an Ibn Abbas qala sirna ma'a Rasulillah SAW baina Makkah wal Madinah fa mararna bi wadin. Kami telah berjalan bersama Rasulullah SAW antara Makkah dan Madinah, lalu kami melalui sebuah wadi. Lalu Musa Allah bertanya, ayu wadin haza, wadin asurkah ini, Musa mengatakan, wadin azraf. Lalu Musa Allah bertanya, seolah aku melihat Musa, saat ini yang berulah Musa SAW, fadakara min launihi wa sya'ri syai'an lam yahfazu Dawud. Macam aku menyebutkan tentang warna, tentang rambutnya, sesuatu yang tidak dihafal oleh Dawud. Tapi adalah sesuatu nanti tak, kita hafal. Tak apalah. Yang lain pun kita dah baca lah. Wabi'ain isbaini fi udunaini. Tapi ni ada tambahan. Nabi Musa ketika itu sedang meletakkan dua jarinya di dalam dua telinga. Lalu doa ilallah bitalbiyah. Dia mempunyai suara yang amat kuat. Dia sedang talbiyah. Betul-betul dia kuat dia kan. Dia talbiyah dengan Nabi Musa. Semangat betul kan? Buat Marran di hadal wadi. Sedang lalu kat wadi ni dia sedang pergi. Wah, jadi bukannya tak pernah berat orang. Besar dia ni sunnah ketika buat haji. Qala summa sirna hatta atayna ala taniya. Faqala ayu taniya di hadi. Qalu habsha au laftun. Lalu sampai kepada sebuah ni tempat yang tinggi sikit. Tadi wadi ni tempat tinggi sikit. Di sana ni taniyah apa ni? Namanya taniyah harsha ataupun lafsun. Kepal sahani auzuru ila yunusa ala naqati hamra alayhi yudbatuku hitam naqati yulikul kulba marran bihadal wadi mulabiyah. Sama juga tempat Nabi Yunus atas unta yang merah sedang bertalbiyah melalui wadi ini. Jadi melihat kat mana? Yang dikatakan di dalam mimpi. Ini tambahan pula dua yang berikutnya. Hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Nabi Adi an Ibn Aun an Mujahid qala kunna inda Ibn Abbas fadzakaru Dajjal. Kami kata Mujahid sedang bersama Ibn Abbas dan mereka tengah sebut-sebutkan tentang Dajjal. Faqala yani Ibn Abbas innahu maktubun baina aynayhi kafirun. Dajjal ni ditulis di antara dua matanya kafirun. Si Dajjal. Qala faqala Ibn Abbas lam asma'hu qala zaka. Kata Ibn Abbas, aku tak mendengarnya berkata demikian. Walakinahu qala amma Ibrahimu fadzuru ila sahibikum. Kata Nabi SAW, ada pun Ibrahim, kalau kamu nak tahu macam mana bentuk dia, maka lihatlah kawan kau ni, iaitu Nabi Muhammad SAW. Muka dia paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Nak tahu Nabi Ibrahim macam mana, tengok Nabi Muhammad SAW. Fadzuru ila sahibikum. Wa amma Musa farajulun adamu jahdun ala jamali ahmara maktum di khulbah. Ada pun Musa, maka dia macam ini yang tadi kita sebutkan, di atas ekor unta yang merah. Jadi Nabi-Nabi pun pergi buat haji naik unta. Nabi SAW pun naik unta juga. Bukanlah jalan kaki papaya dan sebagainya lebih afdal, maknanya tidak maksum ikhulbah dengan tali unta tu daripada tabut. Kana yanzuru ilaihi idza hadara fil wadi yulafi. Kalau aku tengah melihatnya, yakni Nabi Musa ni, apabila dia masuk kat dalam wadi ni, dia bertalbiyah. Itu rukyah-rukyah yang dilihatkan kepada Rasulullah SAW. Itu juga je, kalau aku tengah melihat. قال حدثنا الليث حاء وحدثنا محمد بن ربع قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنهم رجال شنوءة telah ditunjukkan kepadaku anbiya-anbiya. Itulah dia belum yang telah ikhraq apa tadi dan Imam Muslim masukkan ke dalam. Tapi kami cuba dalam kisah Isra' telah ditunjukkan aku Nabi-Nabi dan tiba-tiba aku lihat Musa dan dia adalah Zorbun dengan Rizal dan adalah seorang yang kira bagus daripada kalangan lelaki. Ini badan dia hebat lah, tak kata orang tu Sa'an na'um Rizal di Syanu'ah selalu ada golongan lelaki Pabila Syanu'ah. Ada kata Syanu'ah tu maknanya kesekaraan tu kejauhan besar dan sebagainya. Wara'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam, aku lihat Isa. Fa'idha akrabu man ra'aitu ihi syabahan Urwatu ibn Mas'ud, dan orang yang paling dekat rupanya, bentuknya dengan Isa ini adalah sahabat sahabat bernama Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wara'aitu Ibrahim salawatullahi alaihi, aku lihat Ibrahim dan dia orang yang paling dekat dengannya cabahan sahibukum, dekat dengan dia bentuk rupa adalah kawan kamu. Wara'aitu Jibril, wara'aitu Jibril alaihi salam fahidha akram man ra'aitu bihi cabahan dehya, dan aku telah lihat Jibril, dan orang yang paling dekat aku lihat dengan Jibril ini adalah dehya. Adakah dehya ini macam malaikat bentuk ya? Yang tidak ni, bila Jibril turun menyerupai manusia, lelaki ni, orang paling dekat untuk air dengan Jibril ni adalah Dehya ataupun Dahya Ibn Khalifah. Dehya ataupun Dahya dulu boleh ya. Dua yang terakhir berkenaan dengan Isra' ni, wa'adzah tadi Muhammad bin Rasih wa'abdu bin Qunay wa'tafar rabah bin Lafzi, dan dua rapat ni hampir sama. Qala ibn Rafi' haddathana wa qala Abdul akhbarana, subhanallah, Muslim dia hafal semuanya. Dia kata apa dia ni lafaz dia, ada apa ibn Rafi' dia kata haddathana, telah menceritakan kepada kami. Adapun Abdul dia kata akhbarana, telah menceritakan. Ya, kalau nak terjemahkan hampir sama, haddathana dengan akhbarana pun dia bezakan. Abdul Razzaq قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أُتري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مطالب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. Yang ini, kalau yang nak tanya tadi, aku telah melihat apabila aku diisrakan, aku bertemu dengan Musa AS dan Nabi SAW menyifatkannya, iaitu dia seorang lelaki yang mustarif. Yang ini dia punya badan macam mustarif, itu kan goyang-goyang ataupun goncang. Dan rajulul ra'si maknanya rambutnya lebat kepalanya, kerana menjadi syanu'ah, kelalaan daripada lelaki dari kabila syanu'ah. Qala walakin tu'isa, ini juga dalam israf, fana'atahu Nabi SAW fa'idha rab'atul ahnar fa'annama kharaja min jima. Dan dia seorang lelaki yang sederhana tingginya dan dia berkulit merah, seolah-olah dia sedang keluar, dia telah keluar daripada jimat, daripada bilik air dan terlibat mandi. Qala wa ra'aytu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, ini semua ni yang dia lihat dekat langit ni. Dan Ibrahim ni wa ana ashbahu waladihi bihada, dan aku lah anak yang paling dekat mukanya dengan Ibrahim. Qala fa ataitu bihi fa utitu bihi ma'ain fi ahadihima labanun wa fi al-akhar qamtun. So dibawakan dua bekas, satu susu, satu arak. Minta langit. Tapi lagi pun ayah rumah syaita, ambil yang satu yang kau suka. Apa tu labana fasyarit tu, aku ambil susu dan aku minum. Kepala hudi tu hudi talil petra, kepala diberikan terhibur kepada petra ataupun awak pakai petra. Kau telah mendapat, kalau telah mendapatkan petra, amma innaka law akhadtal khamra rawat ummatuka. Adapun kalau kau ambil arak tu akan tetaplah umatmu. Jadi kita dah reti bahawa bahagian daripada sifat-sifat Nabi-Nabi itu memang betul-betul daripada Israf dalam kitab Israf. Sebab ada satu penjelasan jelas daripada yang kata. Yang ada tu tak ada kan? Yang tersatazia dan sebagainya. Ha, itu lain. Itu mungkin dalam jadi kita alhamdulillah telah dapat sempat membaca semua riwayat-riwayat dalam Sahih Muslim ini. Saya dapat tenang. Kita baca dah dengan diorang, dengar apa, tulis, ajar, kaji dan sebagainya. Lagi ya, diorang hafal Sahih Muslim itu. Dan kata yang ini dia ada hafal semua yang kami. Dan kita dapati tadi Imam Muslim perbezaan lafaz riwayat tu pun dia hafal. Ada satu hadasana, ada satu akhbarana, pun dia hafal. Semuanya untuk menyampaikan kepada kita agama. Jadi kita yakin kita dalam agama ni ikut hadis, ikut Quran, ikut hadis, takkan sesat punya. Semua dari sejarah. Jadi apa kita baca ni, ini yang yang kita iman dengannya ni, semua yang diimankan oleh ulama-ulama ni, ulama-ulama hadis. Tak payah kita nak kecoh dia daripada mazhab apalah, apalah, apa semuanya. Ambil orang mazhab hadis, ambil cerita. Dan akidah, jangan pergi jauh-jauh, ambil daripada ulama-ulama. Inilah akidah mereka. Kalau nak tahu akidah, akidah Imam Muslim, inilah dia. Cuma, yang silap-silap tu, yang kecil-kecil, itu masalah akademik lah. Masalah ilmiah, sarjanaan dan sebagainya. Itu tak apalah. Itu kalau kita belum sampai, dia tak mencacatkan akidah kita. Tapi jumlahnya, secara umumnya, secara cumulnya, apa je akidah mereka. Saya tak tahu tentang Islam ni lah. Jadi itu kita tak payah nak. Jadi kita dah dapat beberapa perkara yang kebanyakannya perkara-perkara yang kait. Dan antara tandanya orang tu beriman, bahkan iman tu tidak namakan iman, melainkan dia dah beriman kepada yang kait. Lagi naik minum lah, dia berkait. Dan kemudian di situ ada beberapa faedah tentang kisah ni semuanya. Kita tahu bahawa orang Arab biasa pergi Palestin, biasa pergi Palestin, biasa pergi Baitul Maqdis. Dan dipilih dalam banyak-banyak tempat untuk Isra' ni pergi Baitul Maqdis, apa dia semua. Nah, ini boleh digarap dengan akal juga. Sebab Baitul Maqdis adalah tempatnya kenabian. Kebanyakan Nabi-Nabi datang daripada Baitul Maqdis. Jadi Nabi Ta'ala dibawakan ke sana, tempat asalnya kenabian. Kemudian dalam riwayat tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi imam. Dan ada riwayat nak tunjukkan bahawa yang paling sempurna ibadahnya, kehambaannya, kedudukannya di Allah SWT adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul kisah Mi'raj ni berlaku lebih itu juga, ataupun kita apa ni datang ini terawiti pun datang lebih itu, diangkat daripada Baitul Maqdis, bukan daripada Masjidil Haram. Menunjukkan tentang apa tu, kita katakan kelebihan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kita dah katakan maknanya rumah yang disucikan tu lah, satu tempat yang disucikan. Ada kata Baitul Muqaddis, betul juga, tempat yang mensucikan. Tapi ada tak tempat yang boleh sucikan orang? Kalau masuk terus tak boleh dibuki, bukan dibuka lagi, bukan ada jahat-jahat lagi. Jawabnya ada satu riwayat daripada sahabat. Kita tahu bahawa Salman adalah Farisi dengan Abu Dhan. Dia adalah saudara dalam Islam, Muhajirin dengan Ansar. Dan tentang kisahnya apa ni, Abu Dhan ni, kita tak Uzam eh, dia tak nak, dia tak nak ikutkan isterinya, dia tak nak itu nanti kena komplain kan ada kan. Pasangan aku itu nasihatkan dia semuanya untuk badan kau ada hak, dirinya ada hak. Ini kita lain. Salman Al-Farisi daripada Al-Farisi, dia ziarah Palestin, ketua dari Madinah. Lepas itu sampai ke Palestin ni, dia dah suka dengan tempat ni ya. Dia dah sedap, dah duduk di situ. Dia pun tulis surat pada saudara ni Abu Zar, marilah rekam sini, tinggal sini. Kata Abu Zar, innal arda la tuqaddisu ahadan, innama tuqaddisu al-mar'a amalu sendiri. Sesungguhnya bumi ini tak dapat sucikan sesiapa pun. Yang dapat sucikan seseorang itu adalah amalan. Awak dulu kat Madinah ke kat Mekah ke, awak yang amalan tak betul, awak tetap nak jumpa sendiri. Ada orang yang akan pergi Mekah je suci, terus pegang dia, peluk dia, bila dia balik kat airport suci, nak balut dia kepada dia. Kita tak tahu apa dia dapat kat sana. Jadi Jamil, itu tak tafaruk. Kalau Baitul Maqdis yang cantik, Allah kata barakna hamlu, kami dah berkati kelilingnya pun. Abu Zar kata bumi tak ada sisi dan kata-kata itu faham al-sabar. Kalau di tempat-tempat lain, tempat-tempat ada mangkar ke, tempat-tempat susu lain ke, apa benda tak ada. Mungkin ada masalah lain berkenaan dengan ini, kalau kita boleh sambung. Tak, dia masalah Allah Maha Tinggi tak Tuhan. Masalah Allah SWT tak bersatu dengan makhluk kesatuan lain. Allah Maha Tinggi yang lebih lebih tinggi daripada tiga darjatnya. Dan ada makhluk yang tinggi juga, dekat dengan Allah SWT kan. Maksudnya dekat, tapi dekat-dekat pun takkan bersatu. Takkan bersatu, tak boleh bersatu. Sebab Allah SWT ada hijab. Hijab dia nur. Kalau hijab dia dibuka, akan terbakarlah sampai ke mana pandangan Allah SWT itu. Nur, dia nur. Sebab itu yang rajinnya, apakah Nabi Salam lihat Tuhannya waktu Isra dan Mi'raj? Jawabnya tidak. Sebab Nabi Salam ditanya oleh Abu Zar lagi, hal ra'ai tarabbar, kau nampak tak Tuhanmu waktu Isra ni? Dia kata, nurun anna ara. Nur, macam mana aku nak lihat? Itu sebenarnya adalah dalil nak berkenaan dengan batu. Ini kita kena apa tu, kena faham. Tak boleh mencampur. Kalau ada macam tu, dia sama dengan kakitah Kristian. Kita boleh jadi Tuhan dan sebagainya. Sepatutnya di dalam rom-rom kan ada tertulis kalau itu Tuhan kalian dengan ini, dicampur aduk dan sebagainya. Semua adalah kira-kira. Berakhir di mana? Macam tentang buruk tu, kita dapati bahawa yang mula-mula sampai Isra disebutkan. Lepas tu Nabi SAW kan tampak buruk tu kan, dekat dia tinggalkan kat luar tu. Lepas tu dia masuk ke semayang kan, dia yang naik ke atas tu Allah SWT pula. Tak teringat kalau saya tentang dia naik ke atas dengan buruk. Jadi itu satu. Itu tak perlu fikir lagi. Masalah kedua, Allah mesti sama. Kalau terjemah aja Allah dalam langit si. Tapi si dalam bahasa Arab bukan dalam aja. Allah mesti sama boleh maknanya Allah alas sama, Allah atas langit. Banyak ada mungkin itu dalam bahasa Arab dalam Quran. Apabila tukang-tukang sihir tu lihat bahawa ular Nabi Musa, tongkat Nabi Musa jadi ular tu makan ular-ular mereka, ular-ular ni bukan sihir. Dan ini dah tentu mukjizat. Mereka challenger. Terus mereka sujud kepada Musa, kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Okay. Fir'aun marah. Fir'aun kata, macam mana kau boleh jujur sebelum aku kasi izin? Jadi dia kata apa? Bila aku akan potong tangan kau, kiri kanan terbalik-terbalik, potong tangan kanan, kaki kiri, dan aku salib. Walau saliban aku di juru'in nafli. Aku akan salib kamu, tambat kamu dalam, kalau pi itu dalam, dalam apa batang kurma. Mana boleh salib dalam batang kurma? Maksudnya apa? Salib atas batang kurma. Maksudnya Arab, orang Arab ada yang guna kaki alam. Dan itulah maknanya alam. Allah bersama Allah kan? Bersama-sama. Di atas, apa lagi tak boleh tinggal Allah ke atas. Nanti ada hadis seperti kita akan ada bab berkenaan Sidratul Muntaha. Mungkin ada pandangan yang dia seperti tentang bab tentang tafsiran surat An-Najm dan sebagainya tentang mereka itu. Jadi kalau kita ini seperti kita mengajar ini, mungkin kalau kita sambung tafsir, boleh ada satu lagi dari mereka misalnya mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.